بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita melanjutkan sesi kedua ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, beberapa contoh dari sejarah yang bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, bagaimana adab menjadi perhatian paling utama. Contoh-contoh, lihat di halaman 3 ada sebuah kisah di bawah, dikutip dari kitab Al-Manhaj As-Sawi yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, bahwa dalam kisah ini Abu Yazid Al-Bustami, seorang tokoh sufi terkemuka, disampaikan kepada beliau, Abu Yazid Al-Bustami ini disampaikan kepada beliau, ada seorang laki-laki yang memiliki keistimewaan dan kebaikan. Maka dia pun tertarik untuk berjumpa dengan laki-laki tersebut. Seorang tokoh dan ulama sufi ini tertarik untuk berjumpa dengan laki-laki tersebut. Tunggu ditunggu, keluarlah laki-laki itu. Pas keluar, laki-laki ini meludah. Kemana dia meludah? Ke dinding masjid. Walaupun dinding masjid bagian luar, dikumpulkan. Laki di dinding masjid bagian luar. Melihat kejadian itu, Abu Yazid Al-Bustami ini langsung berdiri dan pergi, enggak jadi bertemu dengan orang tersebut. Kenapa? Komentarnya berikut ini. Saya tidak akan percaya kepada orang yang adab-adab syar'i saja dia tidak pandai menjaganya. Bagaimana mungkin dia akan menjaga adabnya kepada Allah? Bagaimana mungkin dia akan menjaga rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala? Ditinggalkan. Ini contoh, Pak, bagaimana adab menjadi prioritas. Contoh kedua, Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat Imam Bukhari. Imam Bukhari ini keberkahannya, keberkahan ilmunya, berkahnya apa yang beliau lakukan dari kitab Sahih Bukhari yang terkenal sampai hari kiamat, rujukan kitab hadis tersahih nomor satu dunia sampai hari kiamat, level beliau di atas makam para wali-wali. Beliau ini perjuangannya mengumpulkan hadis itu sangatlah besar, sangatlah berat. Imam Bukhari mendapatkan informasi tentang sebuah hadis, yang hadis itu ternyata tidak ada orang lain yang meriwayatkan kecuali Fulan bin Fulan yang tinggal di negara lain. Dan gaya zaman dulu kan gak ada pesawat, gak ada kereta cepat, tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor dan lain-lainnya. Memang ditempuh dengan jalan kaki atau naik onta. Dengan susah payah, berbulan-bulan masanya, dia sampailah ke negara itu. Kemudian dia cari informasi tentang laki-laki yang meriwayatkan hadis tersebut. Ketika diberitahukan kepada beliau di mana tepatnya, ternyata laki-laki itu tinggal di kampung kecil. Maka dia pun pergi ke kampung kecil itu dengan menghabiskan sisa energi dan sisa perbekalan yang ada. Iyalah Habib Ponik. Sampailah dia di kampung kecil itu, lalu dia tanyakan penduduk kampung kecil itu, Fulan bin Fulan, di manakah rumahnya? Dikasih tunjuk, ternyata di paling sudut daripada kampung itu pula. Maka dia pergi lagi, sampailah di tempat. Dia bertanya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Fulan bin Fulan datang dari negara anu, mau ketemu Bapak, mau bicara, bisa enggak? Beliau mengatakan, tunggu sebentar ya, saya lagi ngejar-ngejar onta saya. Nah ini lho Pak ya, saya lagi ngejar-ngejar onta saya. Ntar kalau udah ketangkap, kita ngobrol. Maka Imam Bukhari memperhatikan apa yang dilakukan oleh si Bapak ini. Onta dikejar, makin jauh larinya. Makin dikejar, makin cigin larinya. Capeklah Bapak ini, dia pergi ke kandang. Imam Bukhari masih memperhatikan loh ini ya. Dia pergi ke kandangnya si bapak, lalu dia ambil karung. Dia ambil karung, dia bawa keluar itu karung kosong. Kemudian dia lambai-lambaikan karung itu. Ketika si onta melihat si bapak ini melambai-lambaikan karung, onta ini mulai mendekat, mendekat, menghampiri si bapak. Maka dengan sigap, sep, ditangkap itu onta, ada talinya, dibawa masuk ke kandang. Lalu dikunci. Kemudian dia baru bertemu lagi dengan Imam Bukhari. Katanya, silahkan, sekarang onta saya sudah aman. Apa yang mau didiskusikan dengan saya? Apa yang bisa saya bantu? Tafadhol. Imam Bukhari bertanya, Pak, saya lihat dan saya perhatikan dari tadi Bapak ngejar-ngejar onta, makin dikejar makin jauh larinya. Tapi ketika Bapak ambil tuh karung, lalu Bapak melambaikan karung itu ke onta, onta mendekat, akhirnya Bapak tangkap itu onta. Hebat ya Pak karungnya. Itu karung apa Pak? Si Bapak berkata, karung itu tempat menyimpan makanan onta. Si onta udah kenal banget bahwa itu karung adalah tempat penyimpanan makanan. Masya Allah kaum muslimin. Lalu bapak memang berniat mau memberi dia makanan atau gimana? Oh enggak, saya hanya menipunya agar dia mau datang, memudahkan kerjaan saya tangkap. Oh terima kasih ya Pak, jazakumullah khair, barakallah fiik ya. Kemudian Imam Bukhari pergi. Loh nak, gak jadi ngobrol. Cukup sampai situ saja obrolan kita Pak, jazakallah khair. Ditinggal bulanan loh untuk bisa menempuh perjalanan sampai ke bapak itu. Lah orang kampung yang tahu dengan Imam Bukhari ini, mereka bertanya-tanya, wahai guru, wahai imam, dari jauh-jauh kamu datang untuk ketemu sama beliau, kok gak jadi? Kata beliau, saya tidak akan mengambil hadis, saya tidak akan menerima ilmu dari orang yang bohong pada binatang. La ilaha illallah, pada binatang bohong, maka Imam Bukhari tidak berkenan mengumpulkan hadis dari orang yang mulutnya bohong pada binatang. Ke binatang saja bohong, adabnya enggak ada, dianggap oleh Imam Bukhari begitu, apalagi nanti kepada lainnya. Maka dia akan mudah berbohong pada manusia, dia akan mudah berbohong kepada Allah. Kepada binatang saja dia bisa bohong. Ini adalah adab Pak, ini adalah adab. Naam, ibadallah yang kami muliakan. Mari kita lanjutkan. Di sini ada langkah-langkah untuk memulai adab. Mendapatkan adab itu dari mana? Langkah yang pertama, ini tentu saja seorang pendidik harus memulai ini. Saya harus memulai untuk beradab Ustaz, tapi langkahnya apa dulu? Yang pertama, adab yang pertama mulai dari niat yang jujur. Aku ingin punya anak yang soleh, kalau begitu aku harus beradab. Begitulah Pak ya. Kalau mau beradab, dimulainya dari mana? Karena Allah aku ingin jadi orang yang soleh. Tentu orang yang soleh adalah orang yang berakhlak, orang yang beradab. Awas, niat yang soleh. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hanya saja kerjaan itu startnya adalah dengan niat. Maka seseorang pasti akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Jadi niat harus mulai. Bapak mulai dari mendengarkan uraian kita siang hari ini, Bapak berniat, saya ingin ajarkan adab pada anak-anak saya agar saya punya anak-anak yang soleh masa depannya. Kalau begitu bapak wajib terlebih dahulu pasang niat, saya harus beradab. Sebab anak-anak bapak adalah bayang-bayang bapak, anak-anak kita adalah bayang-bayang kita. Gak mungkin Pak, gak mungkin bapak ngelarang anak bapak, nak jangan nonton, bahaya tuh televisi. Lah bapak di depan anak bapak ngidupin TV. Hah? Maaf kaum muslimin, fitnah dajjal yang paling merusak pada zaman ini, di akhir zaman ini, adalah smartphone. Ada di tangan anak-anak bapak enggak? Android ada di tangan anak bapak enggak? Ada tidak? Jika ada, maka semua yang bapak lakukan sudah bapak hancurkan terlebih dahulu, dan dengan kehancuran yang dahsyat dengan membiarkan itu di tangan mereka. Billy Gates, beliau adalah termasuk orang terkaya di dunia, paling ahli dalam masalah komputer, teknologi digital, pendidikan komputer. Beliau adalah rajanya, termasuk orang terkaya di dunia. Beliau menyampaikan, kami tidak pernah izinkan anak kami untuk memegang handphone, untuk memegang smartphone, Android, sampai usia mereka 14 tahun. Itu orang kafir loh. Dia yang paling tahu karena program-program komputer, dunia maya, dunia digital dan sebagainya. Dia rajanya. Dan dia tahu apa yang akan merusak si anak. Bukan hanya saja mental anak akan cacat, bukan saja otaknya akan mengkerut dan menjadi rusak, dia akan mengalami kanker dini, dia akan mengalami banyak kerusakan mental dan seterusnya. Dia lebih tahu. Maka dia mengatakan, tidak kami izinkan sampai usianya 14 tahun. Anak-anak kami sering merengek karena teman-temannya di sekolah sudah punya semua. Kami tidak berikan. Dan kami berikan kepadanya pemahaman. Apa-apa yang ada di balik bahaya handphone dan gadget. Bapak, supaya kumbuh anak wak perlu HP Pak Ustadz. Biar mudah komunikasi. Memangkah betul begitu Pak? Apakah betul begitu? Tanpa handphone, Bapak gak bisa komunikasi dengan anak-anaknya. Bukankah ada guru-gurunya, Bapak bisa telepon gurunya. Kalau di pesantren pasti ada namanya handphone khusus santri. Dan ada hari khusus bisa komunikasi dengan anak kita. Ya kan? Kontak itu. Kenapa harus anak kita pegang handphone? Ibarat Allah yang kami muliakan. Di rumah kita biarkan anak kita pegang handphone. Di rumah kita biarkan dia nonton. Tidak akan pernah keluarga baik kalau di rumah itu ada televisi yang menganga. Shasha atau televisyon. Ya? Layar televisi menganga dan terbuka. Dia nonton, walaupun anaknya dilarang nonton. Bapak yakinlah, ketika anak mancalia orang gaik nyoka jamban taga, insya Allah anak akan ke jamban balari. Tidak akan mungkin. Maka kalau memulai untuk adab, adalah beradablah dulu Pak. Bukankah kita tahu fitnah apa yang ada di TV? Saya hari ini gak mati tanpa nonton TV Pak. Dulu susah kami untuk berpisah dari TV. Tapi Alhamdulillah, tongkrongan TV masih ada, besar, sebesar itu TV-nya. Gak pernah hidup. Dulu cara memisahkannya adalah kita isi dengan CD yang film-film sejarah segala macamnya. Membiasakan anak mulai tercah dulu dengan acara program yang lain. Kemudian yang kita buka adalah TV-TV Islam. Lalu Alhamdulillah rusak anehnya, apa nama? Antenenya. Kita biarkan saja rusak, gak kita perbaiki. Anak kita sudah mulai, Pak, itu biarkan. Lama-kelamaan anak sudah terbiasa untuk tidak nonton, Pak. Mereka pakai CD saja. Lama-kelamaan, entah dimakan tikus atau apa, kabelnya di belakang. Kita biarkan, gak lagi diperbaiki. Anak melihat ada TV di rumahnya, tapi sudah terbiasa sekarang sudah tidak nonton lagi TV. Ibarat Allah, dan kami gak ninggal tanpa ada TV itu. Tidak ada satupun yang sakit meriang atau stroke badannya sebelah karena gak punya TV di rumah. Gak ada, Alhamdulillah. Ini bentuk daripada azam loh Pak. Kalau Bapak berniat, maka mulailah. Di rumah tanpa TV akan lebih selamat untuk Bapak. Ambo mencari rojaknya Pak Ustadz. Kece apa? Kece awak itu adalah wazayyana lahumu syaiton. Setan menghiaskan. Maaf, Ambo hanya menyampaikan ini untuk orang-orang beriman ya. Untuk orang-orang beriman. Kalau ada orang Islam, ambo yo perlu jo TV yo terserah, silakan. TV itu enggak haram kok. Ya, saya tidak memfatwakan TV itu adalah haram, hanya saja untuk mendidik anak kita sementara usianya belum 14 tahun, saringannya belum ada loh Ibu. Saringannya belum ada. Anak kita itu masih sangat blank, tergantung apa yang dilihatnya, ngerekam. Itu yang akan diplaykannya, itu yang akan diinterpretasikannya dengan teman-temannya. Kenapa anak-anak kita pada hafal nyanyi? Kenapa anak-anak kita pada pandai bahasa-bahasa Jakarta, bahasa-bahasa sinetron? Karena mereka nonton. Mereka nonton. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ini niat. Kalau ingin memulai, maka mulailah dengan niat. Allah akan tolong kita, Pak. Karena niat. Saya samakan ini dengan ruqyah. Mungkin semua kita sudah pernah belajar ruqyah. Saya samakan dengan ruqyah. Orang yang baca Al-Quran, tapi tidak niat untuk pengobatan, Al-Quran itu hanya sebagai ibadah untuk didengarnya. Dan dia tidak akan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. Tapi ketika Al-Quran diniatkan dan dibacakan dengan niat untuk ruqyah, insya Allah Al-Quran akan berfungsi sebagai syifa. Bukankah Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran di dalamnya sebagai penyembuh. Lah itu kalau diniatkan. Kalau enggak diniatkan, Al-Quran tidak akan menyembuhkan. Tapi dia hanya menjadi ibadah ketika didengar. Ya, ketika dibaca dia hanya menjadi ibadah. Begitu juga ketika kita berkeinginan untuk menjadi manusia yang beradab, mulailah dengan niat. Bismillah dari diriku. Ibda' min nafsik. Mulailah dari dirimu. Wanhaha an ghayyiha. Gak mungkin. Bapak kalau gak mulai dari diri, lalu berharap anak beradab, gak mungkin. Imam Ali bin Abi Talib berkata, Imam Ali bin Abi Talib berkata, ya ayuhar rajul, al-muallimu ghairah. Halla li nafsika kana dhat ta'lim. Hei, orang yang ngajarin orang lain yang baik-baik. Halla li nafsika kana dhat ta'lim. Tidakkah ajaran itu untuk dirimu duluan? Ngajarin murid, ngajarin anak yang baik-baik. kenapa enggak diri kamu duluan yang menjalankan isi ajaran itu? Tasifud dawa lidhis siqami wadhid dhana. Kau ajarkan orang penyakit ini obatnya adalah ini, penyakit ini adalah obatnya ini. Kaima yasihha bihi wa anta saqim. Apakah orang akan percaya sementara engkau sendiri penyakitan dengan penyakit yang kau katakan akan sembuh dengan obat ini, akan sembuh dengan obat ini. Kamu sendiri sakit dengan penyakit itu. Akan percaya enggak orang dengan kita? Enggak. Ibda' min nafsik wan haha an ghayyiha. Mulailah dari dirimu. Mulailah dari dirimu dan larang dari dirimu. Jangan sampai kamu yang melakukannya. Jangan sampai kamu yang menderita penyakit tersebut. Inda dzaka tusma'u ma taqul wa tura'a. Ketika itu yang kau katakan akan didengar oleh orang, ketika itu yang engkau sifatkan akan disimak oleh orang, ketika itu nasihatmu akan diindahkan orang, ketika itu dirimu akan ditiru dan dicontoh oleh orang. Orang akan percaya. Ibda' min nafsik. Mulai dari niat. Yang kedua, tazkiyatun nafas. Ini memulai adab. Yang kedua dari tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Mensucikan hati. Mensucikan hati. Orang tidak akan bisa beradab kalau hatinya kotor. Hati itu kotor dengan apa? Sombong, itu kotoran hati. Sok, kotoran hati. Merasa pintar, kotoran hati. Angkuh, kotoran hati. Bakhil, kotoran hati. Hati yang kotor begini, Pak, Ibu, mana mungkin dia akan beradab? Tak mungkin. Kenapa? Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Ada segumpal darah, mudghah. Segumpal daging ya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh anggota tubuh pasti akan dibuat baik, melakukan yang baik-baik, menyampaikan yang baik-baik. Kalau yang segumpal daging itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu kotor, kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan yang rusak, tidak beradab, tidak beretika kalau itu kotor. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Hati itu kalau kotor enggak akan pernah beradab itu orang. Dari kata-katanya kelihatan itu tidak ada adab. Dari sikap dan tingkah lakunya nampak tidak beradab. Kenapa? Karena hatinya busuk. Lah ketika dia tidak beradab, lalu dia berharap anaknya beradab. Nihi, mustahil. Lah, tidak akan pernah terwujud, Pak. Bagaimana kita akan mengajarkan anak kita beradab sementara kita kepada ulama saja tidak beradab? Coba lihat, coba baca di lembaran yang sudah kita bagikan. Wajib beradab kepada para ulama ini. Wajib beradab kepada ulama. Ini sekarang ulama dihargai enggak? Para orang tua sekarang menghargai ulama enggak? Jangankan guru lagi, ya. Maaf, jangankan kepada ulama lagi. Guru saja sudah enggak dihargai zaman sekarang. Kenapa? Orang tuanya ketika anaknya melakukan ini dan itu, sia guruang. Kurang aja guruang mah. Kalau macamnya dia ajarkan kepada anaknya supaya agar anaknya tidak menghargai sang guru. Ini menandakan orang tua yang tidak beradab. Bagaimana dia akan berharap anaknya bisa beradab? Tayyib kaum muslimin, panjang yang akan kita ceritakan. Kalau kita mendengar Bapak Ibu yang kami muliakan, adab itu wajib dimulai dengan tazkiyatun nafas. Sucikan dulu hatinya. Ya, kalau begitu Bapak Ibu harus belajar tentang ilmu tazkiyatun nafas, bagaimana cara menghancurkan riya, karena riya adalah kotoran hati. Bagaimana cara menghancurkan kesombongan dan keangkuhan? Karena kesombongan, keangkuhan kotoran hati. Orang kalau sombong, kasih ada orang di bawahnya nampak adanya. Hah? Ya kan? Dinasehati, enggak mempan itu nasihat. Kenapa? Ada angkuh di sini. Di sini. Dan orang terpelajar. Dan orang santiang, keluar negari dia baraja. Indah kecik pajak aku, enggak didengar doh. Ini tamayanya, satunya. Dan lah doktor. Kalau begitu sombong, bagaimana dia akan bisa menerima? Bagaimana dia akan bisa beradab sementara dia sendiri sudah kotor hatinya? Orang yang sombong macam ini, Pak, Masya Allah. Jangankan untuk bisa masuk surga, mencium bau surga yang bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan, itu terhalang dia bisa menciumnya. Saking jauhnya jarak dia dengan surga. Kenapa? Ada sombong. Dan sombong itu kotoran hati. Sombong, kotoran hati. Mulai bersihkan hati, hormati orang lain, muliakan orang lain. Coba baca tentang bagaimana adab dengan ulama. Coba baca, lihat di berikutnya. Adab dengan ulama. Tawadhu rendahkan diri kita, rendahkan hati kita di depan ulama. Hah? Tawadu dan mengabdi kepada para ulama. Masya Allah, kaum muslimin. Bapak, ibu, coba lihat Harun al-Rashid, sang khalifah Islam yang terkenal dan sangat tersohor. Harumnya, puncak jaya-jayanya Islam itu di zaman kekhalifahan Harun al-Rashid. Beliau punya anak, Amin dan Al-Ma'mun. Kedua putranya ini disuruh belajar dengan gurunya yaitu Al-Kisai. Hah, coba lihat Bapak. Bagaimana anak-anak ini dilatih beradab. Ini anak raja loh ya, anak khalifah besar. Anak siapa tadi? Amin dan Al-Ma'mun. Hah, Amin dan Ma'mun. Anak Harun Ar-Rashid. Coba lihat bagaimana adab yang dibuat oleh anak-anak ini sehingga anak ini menjadi manusia besar, khalifah-khalifah agung di zaman mereka. Ternyata di masa mereka belajar, mereka punya adab. Itu anak-anak ketika lihat gurunya datang, mereka akan berebutan, saling berlomba lari menuju gurunya. Ngapain? Peluk gurunya, cium tangan gurunya. Ketika gurunya akan ambil, akan berjalan, mereka segera berebutan. Amin dan Ma'mun ini berebutan mengambil sendal guru. Buat apa? Dilariin. Biar gurunya ngejar gitu. Enggak, berebutan untuk masangkan sendal gurunya. Supaya mereka damai, mereka tidak bertengkar. Apa kata guru? Ya sudah, yang satu pegang satu sendal saya, yang satu lagi pegang satu sendal. Sekarang pakein. Dipakein. Anak raja loh ya, anak khalifah. Dan sang khalifah tahu memang begitu adabnya kepada ulama. Coba lihat, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW. Paman ayah daripada Ibnu Abbas itu Sayyidina Abbas. Beliau adalah paman kandungnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan. Ibnu Abbas ini punya guru, Ubay bin Ka'ab. Ya, punya guru Ubay bin Ka'ab. Saking beradabnya Ibnu Abbas kepada Ubay, ketika dia datang ke rumah Ubay bin Ka'ab. Saya hampir tiap hari datang ke rumah Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasul yang agung dan mulia. Ya, kalau pintunya terbuka, biasanya guru langsung bisa melihat saya dan saya dipersilahkan masuk. Tapi kalau saya lihat pintu tertutup, saya akan tunggu di luar. Masya Allah, saya akan tunggu di luar. Nah, ada masa-masa di mana sambil nunggu di luar, ya, ternyata angin kencang, debu banyak yang nunggu di luar tuh keringatan, Pak. Akhirnya debu-debu yang ada tuh lengket. Sampai-sampai tidak bisa dikesan lagi ini wajah siapa. Ketika sang guru Ubay bin Ka'ab buka pintu, dilihat ada orang berdiri atau duduk di samping pintu. Saat ditanya adalah Ibnu Abbas. Lalu guru berkata, kenapa kamu tidak ketuk pintu? Kenapa kamu tidak ucapkan salam? Saya malu kepada guru. Saya hormat kepada guru. Kata Ubay, kata Ibnu Abbas kepada gurunya. Masya Allah ini Pak. Satu. Yang kedua, saat Abdullah Ibnu Abbas bawa kendaraan, gurunya mau pergi. Maka dia pun persilahkan gurunya Ubay. Guru silakan naik ke atas. Maka Ubay pun naik ke atas. Ibnu Abbas dampingi di samping. Ya. Dia ini jalan pakai kendaraan, ini jalan pakai kaki. Ibnu Abbas lah ya, Ibnu Abbas. Dan gurunya Ubay bin Ka'ab. Jalan. Saat ibarat Allah, lalu bertanyalah Ubay bin Ka'ab, kenapa kamu melakukan begini? Ibnu Abbas berkata, beginilah kami diajarkan untuk memuliakan ulama. Coba adab ya. Persilahkan guru yang naik kendaraan, dia yang jalan. Beginilah kami diajarkan memuliakan ulama. Jalan mereka. Sampai di tujuan, turunlah Ubay bin Ka'ab. Langsung dia salami Ibnu Abbas. Dia salami. Dan dia cium tangan Ibnu Abbas. Mahaza, apa yang engkau lakukan? Kata Ibnu Abbas kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Beginilah kami diajarkan bagaimana cara memuliakan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Ini adab loh Pak ya. Saling beradab mereka. Indahnya, Masya Allah. Indahnya. Nah ini saya katakan tadi. Kalau adab dikedepankan Pak, keindahan itu terwujud. Sufyan Ibnu Uyainah berkata, jika engkau melihat orang lain beramal dengan amalan yang menurut ilmu engkau berbeda dengan yang ada engkau ketahui, sementara dia beramal dengan dasar ilmu pula, hargailah dia, hormatilah dia, jangan kamu larang dia. Biar dia menjalankan apa yang dia jalankan, kamu jalankan apa yang kamu sudah ilmui. Coba indah enggak itu Pak? Ini kalau sekarang karena adab enggak ada, sakete ilmu baru, LC baru gelar, sudah merasa paling sunnah di Indonesia. Sudah paling paling salafus soleh di Indonesia. Yang lain sesat, ahli bid'ah, diumumkan kepada orang lain dengan kesesatannya. Masya Allah, ini adab enggak? Ilmu ada, adab enggak punya. Imam Ahmad ibnu Hanbal, ahli dan imamnya para ahli hadis berkata, innamal ilmu al-khasyah. Orang yang dikatakan alim, orang yang dikatakan berilmu adalah dia nampak takutnya, nampak pada akhlaknya. Itu baru orang berilmu. Maka menurut para sahabat, agama ini dia adalah daging dan darahmu. Agama ini adalah daging dan darahmu, ruhmu. Ambillah agama ini dari orang yang istiqomah akhlaknya. Jangan ambil sumber agama ini dari orang yang kabur akhlaknya. Pribadinya enggak jelas, kabur akhlaknya. Jangan ambil agama dari orang seperti dia. Orator, hebat bicara, gelarnya profesor, tapi tidak beretika, penjilat kepada para penguasa, menghina sunnah Rasulullah SAW. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, Masya Allah ya, supaya kita orang yang punya adab, salah satunya adalah menyedikitkan makan dan mengurangi tidur. Jangan sampai banyak makanannya. Makannya banyak, makanannya banyak. Agar kita diberkahi, agar adab yang kita inginkan menjadi pakaian rumah tangga kita diberkahi oleh Allah dan kita ditolong oleh Allah, kurangi banyak makan dalam rumah itu dan banyak makanan dalam rumah itu. Tuh, Pak. Sampai-sampai Rasulullah dalam masalah ini punya hadis-hadis khusus yang mungkin tidak sekarang waktu yang paling tepat. Nah, kalau kita sekarang punya stok makanan kayak orang baralek tadi, Pak. Kalau ketika basi dan asan, enak saja dia membuang dan mencampakkannya. Hah? Mana ada keberkahan daripada makanan yang dimakannya ketika dia tidak meniru adab-adab Rasulullah dengan makanan dan minuman. Usamah bin Laden, Bapak tahu dengan orang yang sudah meninggal ini. Usamah bin Laden itu termasuk orang terkaya di dunia, termasuk ya, kekayaannya itu Masya Allah. Tapi makanannya Bapak tahu, dalam gua. Dari gua ke gua dia hidup. Makanannya adalah roti yang karehnya sakareh piring. Baru lunak roti itu kalau direndam air baru melunak dia. Padahal dia orang termasuk orang terkaya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan memberikan tiruan yang sangat sempurna untuk para sahabatnya. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang di rumahnya punya stok makanan untuk 3 hari lebih dari sekarang? Berat nanti di akhirat urusannya. Mendengarkan itu pucik para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau lebihnya 1 hari? Itu pun masih berat di akhirat. Ini yang menjadikan para sahabat kalau dikasih makanan lebih diperkirakan untuk 1 hari, dia akan cari tetangganya mana yang bisa menerima makanan itu. Pernah dengar riwayat ini enggak? Ya. Dia akan berikan pada tetangganya yang lain. Tetangga itu melihat, oh, kalau lebih dari sehari kok. Dia akan cari tetangganya lain sampai pagi diputar, sore balik lagi ke pemberi pertama. Muter makanan itu saking takutnya mereka punya stok makanan banyak di rumah. Makanan jadi loh ya, makanan jadi. Tapi kalau mau numpuk bareh enggak masalah doh. Ya, makanan jadi maksudnya yang nantinya akan asan. Asan bahasa Indonesianya basi. Rasan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adab di rumah tangga kita. Jangan nanti anak-anak juga Pak, mereka tidak akan menghargai rezeki Allah. Dia melihat bagaimana orang tuanya makan barimah, makan basisa, makan banyak bana samba. Ya, akhirnya anak-anak ini tidak akan pernah menghargai rezeki, tidak akan punya rasa syukur, dan ini adalah salah satu kecacatan hati. Kotor hatinya. Masih serak makanan Pak. Lama sih masuk tong sampah. Sisa-sisa nasi. Allah. Bapak Ibu, dan ini menjadi ajaran saya kepada anak-anak. Enggak boleh nasi itu sisa. Ambillah sekedarnya dulu. Ambillah sekedarnya saja. Kurang nanti tambah daripada ambil banyak lalu tidak sanggup tinggalkan, dibuang. Dari mana anak meniru? Dari orang tuanya. Kayaknya sekarang ini udah model kayak gitu ya Pak ya. Kalau enggak balabiah nasi enggak keren kelihatannya. Dibuat disengajuan balabiah. Kalau habis nampak canggok bana aja. Ini tidak beradab, niru akhlak yang tidak berakhlak. Taib ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kelima, milikilah adab yang tinggi pada guru. Nah Bapak, ayah, tolong ayah tunjukkan akhlak yang tinggi pada guru. Beda guru dengan ulama beda. Kalau tadi ulama yang memang warasatul anbiya. Dan ulama ini enggak banyak, Sumatera Barat enggak banyak. Kalau guru banyak, di UFAS banyak guru-guru. Di Cahaya Islam banyak guru-guru ya. Di Mutiara Hati banyak guru-guru. Guru Pak, baik guru anak kita itu termasuk guru kita juga. Milikilah adab dengan para guru. Coba Bapak baca, coba Ayah baca, coba Bunda baca, ada apa di halaman 4? Di halaman 4. Bagaimana? Banyak sekali riwayat. Imam Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan sesungguhnya yang diperoleh dari ilmu, pemahaman dan cahaya, yakni terungkapnya hijab adalah menurut ukuran adab terhadap guru. Murid kita akan mendapatkan kekuatan mengamalkan ini, kekuatan mengamalkan itu. Itu terpulang kepada adab kita pada guru gimana? Ini adalah adab bagaimana dia tetap menghormati gurunya walaupun itu mantan. Kan ada murid lebih pintar dari guru itu kan ada kan? Tapi tetap beradab. Coba lihat loh, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak pernah berani bicara di depan Imam Malik, gak pernah berani. Padahal secara ilmu hadis jauh kalah Imam Malik bin Anas. Bahkan Imam Malik bin Anas memanfaatkan hadis dari hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu level murid. Imam Syafi'i juga gak berani bicara di depan Imam Malik bin Anas kalau ada gurunya. Saking hormatnya mereka dengan guru, walaupun secara keilmuan dia sudah jauh meninggalkan sang guru. Ini adab. Adab ini yang hilang di Payakumbuh. Dan ini terus kita jemput. Harus kita jemput kembali. Harus kita beradab dengan para guru-guru kita. Jangan perguncingkan dia. Berlaku ihsanlah agar berkah. Agar berkah apa yang sudah pernah kita dalami dari beliau. Ini adalah adab bagaimana dia tetap menghormati gurunya walaupun itu mantan. Kan ada murid lebih pintar dari guru itu kan ada kan? Tapi tetap beradab. Coba lihat loh, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak pernah berani bicara di depan Imam Malik, gak pernah berani. Padahal secara ilmu hadis jauh kalah Imam Malik bin Anas. Bahkan Imam Malik bin Anas sering mencuri, maaf bahasanya itu, memanfaatkan hadis dari hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu level murid. Imam Syafi'i juga gak berani bicara di depan Imam Malik bin Anas kalau ada gurunya. Saking hormatnya mereka dengan guru, walaupun secara keilmuan dia sudah jauh meninggalkan sang guru. Ini adab. Harus kita beradab dengan para guru-guru kita. Jangan perguncingkan dia. Berlaku ihsanlah agar berkah. Agar berkah apa yang sudah pernah kita dalami dari beliau. Jangan para ustaz itu dagingnya begitu manis oleh kita. Para guru. Ini enak saja perguncingkan. La ilaha illallah. Ada apa di hatimu? Ada apa? Pernahkah engkau memberikan? Pernahkah engkau melihat, menyaksikan? Kenapa engkau tidak mengedepankan husnuzon? Dia adalah guru kita. Tentu dia lebih takut kepada Allah daripada kita. Yang mengajarkan takut kepada Allah itu siapa? Para guru, para ustaz. Tentulah dia paling takut kepada Allah daripada kita-kita. Makanya pernah saya menasihati salah seorang sahabat dekat saya. Saya katakan kepadanya, jika antum takut kepada Allah, apakah antum mengira saya tidak lebih takut daripada antum? Apakah antum mengira antum lebih takut daripada saya dan takut kepada Allah itu Allah yang lebih tahu tentang nasib kita di akhirat? Bukan hanya antum yang takut, saya lebih takut daripada antum. Tanggung jawab saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya fitnah begitu enak meluncur dari mulut ini tentang ustaz ini. Antum siapa? Antum itu muridnya yang mengajarkan bagaimana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau memang dia berkhianat, itu urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia jujur, maka antum telah menghibahnya dan antum telah melakukan buhtan terhadapnya. Ma'adhan Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya rasa cukup sampai di sini saja karena janji saya hanya sampai jam 11 lewat 15. Ini pun sudah lewat lagi 2 menit. Ada sisa 10 menit lagi untuk tanya jawab dan diskusi. InsyaAllah jika memang ada yang mau bertanya, saya lewatkan kepada sang pemandu acara kita. Barakallahu fiik. Ayah dilebihkan oleh Allah akal. Otomatis ayah punya kapasitas ilmu dan solusi yang biasanya jauh lebih luas daripada ibu-ibu. Ya kan, Bu ya? Sekarang anak laki curhatnya pada ayah. Anak perempuan curhatnya pada ibu. Itu aturan siapa yang buat? Aturan siapa yang mewariskan? Para ulama juga. Loh, dalil mereka dari ayat dan hadis ada enggak? Ya enggak ada. Tetapi di bidang apa sehingga diwariskan nasihat seperti itu? Di bidang perkara-perkara yang hubungannya dengan masalah keseharian wanita. Keseharian wanita. Sebaiknya yang wanita di usia anak akil baligh ngomongnya dengan bundanya. Masalah-masalah keseharian wanita. Tentang perasaannya, tentang cinta, tentang apa semacamnya. Dia bicara dengan bundanya. Termasuk masalah haidnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan kewanitaan. Laki-laki juga begitu. Di usia akil baligh, maka dia dikonsentrasikan bicara dengan ayahnya. Namun secara umum, laki-laki wanita karena kewajibannya sama dalam menimba ilmu, khusus tentang masalah bab ilmu, maka kepada ayah tentu menjadi tetap prioritas. Kepada ayah tentang bab ilmu. Dia bertanya tentang masalah akidah, dia bertanya masalah tauhid. Ya, masalah ilmu itu memang laki-laki tetap jadikan guru. Apalagi dalam rumah tangga, guru terbesar adalah sang imamnya langsung. Ayahanda bagi anak-anak, suami bagi istri. Ya tetap pada ayah ya, bab ilmu. Tapi bab perasaan, namanya juga curhat, curahan hati. dia curhat dengan mamanya tentang hubungannya dengan teman-temannya. Ah, itu bagus. Ini sesama wanita. Jangan curhatnya dengan papa, enggak nyambung nanti. Tapi ketika dia bertanya tentang masalah, "Pa, kenapa surga itu ada 7 tingkat?" Ah, ini bagian saya. Hah? Babnya di bidang ilmu, orang tua ayahnya laki-laki lah yang lebih mempunyai kapasitas dalam masalah ini. Allahu a'lam. Nah, saya tadi bagi penutupan tadi sudah saya katakan standar ulama itu adalah ayat Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama itu adatul hasr. Masih ingat yang pertama kajian kita tadi? Pembatas di luar itu enggak ulama. Begitu loh ya. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hambanya di muka bumi adalah para ulama. Jadi kelihatan takutnya. Kelihatan takutnya. Dia takut enggak minum dengan tangan kiri? Karena itu dilarang dalam Islam. Ternyata dia masih minum, enggak kelihatan itu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang ulama itu kelihatan dari takutnya. Kalau kelihatan, makin takut dia, Masya Allah, itu baru ulama. Saya ketika duduk bermulazamah dengan Syekh Ali Hadis, satu di antara ulama Ali Hadis dunia, ya, Syekh Musaid bin Bashir Ali Al-Husayni, beliau saya perhatikan, adab itu tagak di nyonya saudaranya. Terbawa olehnya adab itu semua. Dia minta izin keluar sebentar ketika sedang ajar, ya. Ketika dia minta izin keluar sebentar. Pokoknya dia wudu. Masuk ke masjid itu pasti dia akan sholat sunat wudu. Tahiyatul masjid. Kalaupun dia tidak wudu, ya, dia keluar sebentar. Ada tamu yang datang, ya. Hanya semenit saja dia masuk ke masjid. Sebelum dia lanjutkan, dia tahiyatul masjid lagi. Itu adab, Pak. Ternyata saya baca memang walaupun kita keluarnya sebentar, masuk lagi ke masjid, adabnya tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Walaupun keluar sebentar, ini adab. Dan beliau lakukan itu. Bagaimana beliau duduk, saya perhatikan. Bagaimana beliau minum, saya perhatikan. Taga adab-adab dalam ilmu itu dinyo sadolahnya. Mungkin memulazamai ulama yang kayak gini akan mewariskan cepat kepada anak-anak adab, betul tidak? Karena mereka melihat langsung contoh nyata. Dan itu dibuat oleh sang guru. Bagaimana tidur sedikit itu, beliau buktikan. Kami yang paling terakhir tidur, padahal beliau ngajar itu dari lepas subuh sampai jam 10 malam ngajar. Berhenti kami cuma sholat dan makan, Pak. Lalu kami lanjutkan lagi membedah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, ya. Dia lanjutkan. Setelah itu kami kan dah kecapean tuh. Kok tiba di kular terasa bau, rasanya telah terasa baraso. Saking panasnya pantat kami duduk di depan beliau. Dan beliau telah mengajar kepada kami, jangan ada yang berdiri kecuali saya izinkan. Jangan ada yang meninggalkan ruangan kecuali saya izinkan. Dan kami menjaga itu. Kemudian setelah kami semua kecapean, paling telat ada yang tidur antara kami jam 11:30. Dia masih belajar di atas kursi dan buku-bukunya terbuka di atas tempat tidurnya. Lalu ketika orang paling pertama di antara kami bangun jam 3, ada yang bangun 2:30 untuk tahajud, ternyata beliau masih baca. Jadi tidurnya kapan? Kami tanyakan sama beliau. Tidurnya Syekh kapan? Beliau mengatakan, saya tidur sejam hanya 2 jam. Ya, itu pun sering tidur di atas kursi. Itulah adab para ulama, di mana mereka menghabiskan seluruh waktunya di atas ilmu. Ya, adabnya tidur sedikit itu bagaimana? Beliau yang contohkan. Dan bahkan beliau berkata, kalaulah tidak takut ancaman Rasulullah, saya akan pilih membujang seumur hidup karena banyaknya ilmu yang harus saya dapatkan, yang harus dikejar. Ini adab para ulama. Nah, jadi ulama itu sekali lagi adalah yang nampak di akhlaknya. Itulah ya. Kesimpulannya, yang disebut ulama adalah yang nampak di akhlaknya. Ulama-ulama tapi anak gadi orang bagaduh juo. Ulama-ulama tapi bini orang basalami juo. Ulama-ulama tapi orang bakicuah juo. Ulama-ulama tapi bamakan juo orang. Masya Allah. Ini bukan ulama. Ulamakan. Ulasama. Ya. Dan ulama yang terburuk adalah ulama yang datang ke pintu penguasa bukan untuk menasehatinya, bukan untuk menegurnya, tapi menjilat mencari kekuasaan dan mencari fulus dari penguasa itu. Seburuk-buruk ulama adalah yang mendatangi pintu penguasa. Kalau penguasa berbuat kezaliman, kemungkaran, dan dia ada di situ, dia tidak meluruskannya, itu lisun, maling. Maka kita sudah melihat ulama-ulama yang mendatangi pintu penguasa atau ulama yang duduk dengan orang kaya. Duduk dengan orang kaya bukan untuk memberikan ilmu kepada orang kaya, bukan untuk meluruskan kesalahan dan kekhilafan orang kaya. Makanya banyak orang-orang kaya enggak betah duduk dengan saya, Pak. Kenapa? Maaf, bagi saya orang kaya itu paling miskin dan paling nelongso, paling melarat menurut saya. Maka saya layak berusaha menyelamatkannya. Sekali lagi saya katakan, jarang ada orang kaya yang betah duduk lama-lama dengan saya. Saya tidak akan sungkan-sungkan meluruskan apapun kekhilafan dan kesalahannya. Di depannya, di belakangnya. Dan begitu juga, Pak. Maaf, kalau ada orang ulama duduk dengan orang kaya, salah orang kaya itu. Tapi dia tidak meluruskannya. Zahaba sulusa dinihi. Hilanglah 2/3 daripada agamanya. Ulama duduk jauh orang kayu. Salah orang kayu itu, tidak diluruskan doh. Hilanglah 2/3 agamanya. Maaf orang kaya sekali lagi dan ulama penguasa, maaf orang kaya penguasa, bagi saya mereka adalah manusia yang paling layak diselamatkan. Kalau datang kepada mereka untuk menyelamatkannya, baru pantas saya datang kepadanya. Saya akan sami'na wa ta'na dengan para penguasa selama mereka masih mengajak di atas kebaikan. Tetapi untuk tibo kainyo manjilik-jilik duduk-duduk jinyo, sementara nyo banyak kesalahan nampak dia ambo pediakan, iyo banyak nan hilang dari diri ambo pak. Agamo ambo hilang. Kemudian di mata ambo, di mata Allah ambo lah dianggap maliang dan setan bisu. Sebelum itu terjadi ancak mau menjauh. Kok kada kek juo inyo mengundang ambo. Kalau mau undang ambo untuk kepentingan apa? Untuk mendakwahinyo ambo datang. Tapi kalau tolong ustaz privat ngajarkan guru kami, masih ingat enggak bagaimana para ulama salaf ketika para khalifah meminta agar mereka berkenan datang ke rumah ngajarin anak-anaknya, apa jawaban para ulama? La. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti bihi. Maaf, ilmu itu didatangi dan ilmu itu tidak mendatangi. Saya tidak akan datang ke rumah istana untuk ngajarin anak-anak sang khalifah. Tapi suruh mereka datang ke rumah saya akan ajarin mereka. Begitu, itu izah ya. Itu izah. Ilmu itu jangan mendatangi tapi dia didatangi. Dan itu akan menjadi prinsip para ulama. Bismillah ta'ala. Semoga Allah mencintai para ulama-ulama kita yang benar-benar ulama. Kenapa lebih lantang para ulama usuk? Karena difasilitasi. Ketahuilah, ulama-ulama yang lurus jauh lebih berani melantangkan suaranya, tapi tidak difasilitasi sehingga suaranya, gaungnya tidak begitu terdengar. Televisi semuanya telah televisi dajjal yang ada sekarang ini. Ya. Yang masih agak eksis sudah sedikit berani menyuarakan kebenaran TV One dengan Trans TV. Yang lain sudah televisi dajjal semua. Itu pun TV One ditekan dan digencet. Trans TV juga terancam. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana mungkin ulama-ulama semacam itu akan diperkenankan bicara, ulama-ulama yang lurus? Pasti ulama-ulama munafikinlah yang akan disuruh berbicara. Saya tidak mengatakan ustaz-ustaz yang muncul di beberapa televisi itu munafikin, tetapi yang suaranya yang nyeleneh-nyeleneh gitu, itu difasilitasi benar oleh koran-koran, oleh media massa segala macamnya. Nah, alhamdulillah kekuatan umat menyambung suara para ulama dan menyuarakan kebenaran itu adalah melalui medsos, media sosial. Yang sekarang tingkat kegerahan para penjahat-penjahat sudah sampai ke tingkat ingin memberantas mata rantai daripada sumber dakwah para ulama yang lurus ini, yaitu media-media sosial. Dilumpuhkan satu persatu. Jadi saya jawab sekali lagi, ulama yang benar karena tidak difasilitasi. Sementara mereka lebih lantang untuk berbicara. Karena ulama tidak takut apapun, tidak takut siapapun, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik kaum muslimin, kemudian semoga Al-Ufas melahirkan kader-kader ulama. Amin ya Rabbana. Amin ya Rabbal Alamin. Ini adalah cita-cita besar kita bersama. Oleh karena itu, tidak boleh kerjaan ini dipikul oleh kami sendiri di Hufas. Bapak Ibu, selaku sumber daripada yang akan kita garap adalah anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu, wajib dampingi kita. Dampingi Al-Hufas. Agar totalitas kita dalam mengampu, mengayomi, mendidik anak-anak kita bersama. Bapak Ibu, dengan acara-acara begini kedepannya lebih setialah untuk mengikutinya. Bapak Ibu siap tidak? Kalau Bapak Ibu kita ajak suatu hari kita akan outbound bersama-sama di Bukit Teletabis umpamanya di An-Nabawi, kita buat kemah-kemah untuk 3 malam umpamanya, suami istri wajib hadir bersama dengan anak-anaknya. Nah, dalam rangka itu, dalam rangka mendidik anak-anak, Bapak Ibu hadirlah. Dan hadir atau tidak Bapak Ibu, benar-benar ini dalam rangka kerjaan besar ini. Karena kami kemarin mencoba 3 hari bersama anak madrasah mulazamah putra dan putri. Ternyata Masya Allah 3 hari itu bagaikan manfaatnya lebih daripada 3 bulan untuk anak-anak kita itu. Besarnya manfaat. Bagaimana kalau itu didampingi oleh orang tuanya, akan mengetahui betapa besar energi pendidikan kita kalau disatukan. Maka mendidik itu harus bersama-sama. Kami para murabbi, ayah bunda sebagai pemilik aset, ya, yang juga punya kewajiban sama. Nah, ibarat Allah, demikian saja dari saya. Mungkin waktu kita yang sudah cukup terbatas. Minta maaf, tadi saya diamanahkan untuk sampaikan siapa yang ingin berangkat bersama saya di bulan Ramadan tahun ini, tahun depan, dengan fasilitas super mewah, yaitu Tower Zamzam. Dan fasilitas yang super mewah ini biaya super murah, hanya $2,000. Silakan daftarkan, ambillah brosurnya di luar, daftarkanlah dirinya. Insyaallah taala keberangkatan nanti akan maksimal full Ramadan 30 hari iktikaf. 15 hari pertama iktikaf, 15 hari terakhir iktikaf. Full Ramadan biayanya tetap sama, hanya $2,000 dan semuanya sudah include di dalam. Makan, minum, sahur, berbuka masuk. Silakan dapatkan brosurnya di luar dan bersama ustaz-ustaz kita yang lain. Semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu seluruhnya diberi oleh Allah taufik untuk menjadi keluarga yang punya anak-anak yang soleh. Punya anak-anak yang akan membahagiakan, menguntungkan Bapak Ibu dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.